Kemudian yang kedua, manusia itu potensial. Dalam diri manusia ada banyak kemampuan-kemampuan, ada banyak fasilitas-fasilitas yang kalau versi kita yang beragama diberikan oleh Tuhan yang bentuknya potensi. Potensi itu dia tidak muncul begitu saja. Harus kamu aktualkan. Manusia itu punya potensi untuk melakukan kebaikan, juga punya potensi untuk melakukan kejelekan. Manusia punya potensi untuk melakukan hal luar biasa, tapi dia bisa juga kalau mau malas-malesan tidak melakukan apa-apa. Kamu punya potensi akal yang luar biasa, punya potensi hati nurani yang luar biasa, kamu punya potensi intuisi yang juga luar biasa, kamu punya potensi imajinasi yang luar biasa. Semuanya luar biasa, cuma kalau kamu diam saja, dia tinggal potensi. Alah Pak, kalau cuma kayak Barat itu, kita pasti bisa. Saya pasti bisa Pak. Ya, kalau cuma ngomong saya pasti bisa, gampang. Wujudkan itu biar tidak cuma potensi. Kamu pasti bisa, iya. Tidak usah kamu teriak-teriak saya pasti bisa. Kamu teriak-teriak itu menunjukkan kamu tidak pede. Kayak Benteng Takeshi itu kan, aku bisa ngono, tapi terus jatuh. Ya, iya kamu pasti bisa. Yo, kamu butuh teriak itu kan karena kamu sebenarnya ragu-ragu bisa bener apa enggak. Tapi sebenarnya kamu pasti bisa, tinggal kamu bisa mengelola apa tidak. Apa sih yang manusia itu enggak bisa? Allah ngasih kemampuan luar biasa. Tapi kan kita enggak bisa terbang kayak burung, Pak. Loh, kamu bisa berusaha, bisa kayak burung, bisa kok. Hari ini dengan ilmumu kamu bisa terbang pakai pesawat. Dulu nenek moyangmu mungkin ada ilmu apa itu yang bisa meringankan tubuh, bisa kok ya. Misalnya, cuma sekarang mungkin kamu enggak ngerti lagi ilmu-ilmu kayak gitu ya. Tapi jangan-jangan kita punya potensi, cuma enggak digarap saja. Jadi manusia itu penuh dengan potensi, tinggal kamu realisasikan apa tidak. Dan ciri yang ketiga, dan semuanya sifatnya positif, potensi-potensi itu bermanfaat untuk hidupmu. Sifatnya positif, asal ruang dan waktunya pas. Kapan panca indera harus dipakai, kapan akal harus dipakai, kapan hati nurani harus dipakai. Jadi kamu itu paket utuh, sangat berharga karena potensimu luar biasa dan positif. Ini pandangan dasarnya humanisme. Psikologi yang punya asumsi-asumsi ini namanya psikologi humanistik. Jadi organisme yang holistik, dinamis, penuh potensi dan positif. Oke, jadi percaya pada manusia dan kemampuannya. Agak beda sama psikoanalisis kemarin yang tidak terlalu positif memandang manusia. Dianggapnya manusia itu disetir oleh kekuatan-kekuatan yang dia sendiri tidak ngontrol.